ومن اقتفى أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in, kita lanjutkan pelajaran kita untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh Al-Alama Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-57. Hadisnya Abdullah bin Amr di sini, dan dijelaskan yang betul adalah Amr bin Al-As, dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahada wa asaba falahu ajran." وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Apabila seorang hakim, seorang qadhi memutuskan satu hukum dan dia bersungguh-sungguh dalam memutuskan tersebut dan tepat benar hukum yang dia putuskan, maka bagi dia dua pahala. Dan apabila dia memberikan hukum dan bersungguh-sungguh di dalam memberikan hukum, mengambil istimbat hukum, kemudian ternyata salah, tidak tepat, tidak sesuai dengan kebenaran, maka baginya satu pahala. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian kata Syekh rahimahullah, beliau sebelumnya menjelaskan bahwa yang dimaksud hakim di sini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan atau untuk memutuskan satu hukum dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Dia berhak untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim dengan ilmu yang disyaratkan ada pada dia. Dia boleh memberi fatwa dan boleh memberikan hukum. Adapun orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak boleh dia memberikan hukum. Orang yang tidak tahu tidak boleh kemudian menghukumi, memberikan komentar, memberikan penilaian. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Kalau toh benar penilaiannya, pemberian hukum dia, kata beliau, dia berbuat zalim lagi dosa. Fa innahu zalimun athimun, maka dia apa? Zalim lagi apa? Berdosa. Kenapa? Karena tidak halal, haram bagi orang yang jahil untuk memutuskan hukum satu perkara. Kemudian kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa harus bagi seorang hakim, seorang qadhi, orang yang memberi putusan untuk al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguhnya hakim, qadhi, pemimpin itu ada dua jenis. kesungguhan yang harus diberikan oleh hakim ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, ijtihadun fil khalil qadiyah allati waqa'a fiha at-tahakumu bil ahkami syar'iyah, bersungguh-sungguh di dalam memasukkan kejadian perkara yang terjadi tersebut pada hukum-hukum syariat, diukur dengan hukum syariat bagaimana ini kejadiannya dan ini menurut syariat. Seorang hakim harus bersungguh-sungguh untuk meneliti, mengamati kejadiannya seperti ini, menurut syariat seperti ini. Ini masuk pada yang mana? Hukumnya bagaimana? Ini seorang hakim harus bersungguh-sungguh. Tidak boleh semaunya atau seenaknya. Tidak boleh berpihak kepada salah satu orang yang berperkara. Condong kepada salah satunya. Tidak boleh. Harus sesuai dengan ketentuan syariat atau hukum syariat. Ini yang pertama, kesungguhan yang harus diberikan. Yang kedua, wajtihadun fi tanfidhi dhalikal haqq alal qaribi was-sadiqi wa dhittihima, bersungguh-sungguh di dalam menerapkan kebenaran tersebut. Bagaimana dalam praktek, bukan sekedar putusan, tapi praktek pada penerapan ini harus bersungguh-sungguh, diterapkan dengan sesungguh-sungguhnya, baik itu kepada al-qarib, orang yang dekat atau bahkan kerabat, was-shadiq atau kepada teman. Kalau hukum sudah diputuskan, maka hakim harus menerapkannya. Oh, ini walaupun teman, kalau dia salah, putuskan sesuai dengan hukum, terapkan pada orang yang berhak untuk menerima ketentuan hukum tadi. Wadidtiha, dan kepada lawan keduanya, apakah ini orang jauh, bukan kerabat, atau orang yang tidak dia kenal, ataupun musuh, bukan teman, harus diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan syariat tadi. Bihaitsu yakunu an-nasu 'indahu fi hadzal babi wahidan, dari sisi manusia, di sisi dia, di sisi hakim, manusia semuanya dalam bab hukum wahid, sama. Kalau salah berarti harus mendapatkan hukuman, semuanya sama. Apakah itu orang dekat ataukah orang jauh? Sehingga harus diterapkan, dipraktekkan sesuai dengan ketentuan hukum. La yufaddilu ahadan ala ahadin, tidak boleh melebihkan, memberikan keutamaan satu di atas yang lain. Kenapa? Dia salah, ya salah. Terapkan, praktekkan hukuman kepadanya. Wa la yamiluhul hawa, dan jangan menjadikan condong kepadanya hawa nafsu. Oh, ini teman. Oh, teman harus dibela. Oh, ini kerabat, masih kerabat. Oh, kerabat jangan sampai dikenai hukuman. Tidak boleh seperti itu. Karena itu hawa nafsu. Harus sesuai dengan kebenaran. Harus dipraktekkan, diterapkan hukum tersebut. Famata kana kadzalik, maka kapan pun kalau dia seperti itu menerapkan hukum, fahuwa ma'jurun ala kulli hal, maka dia mendapatkan pahala bagaimanapun keadaannya, yaitu seorang hakim tadi. Bagaimanapun yang dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala. Apapun yang terjadi padanya, dia mendapatkan pahala. Ma'jur pada semua langkah dan perbuatannya. In asaba falahu ajrun, maka apabila dia tepat, benar, hukuman dia dan penerapannya baginya dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, dan apabila salah, dan mungkin saja karena manusia, mungkin saja dia salah dalam memberikan hukum tidak sebagaimana kenyataan dan kejadian, maka baginya satu pahala. Wa khata'uhu ma'fuun anhu, dan kesalahannya ma'fu, diampuni. Mendapatkan apa? Ampunan. Kenapa? Dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari hukum sesuai dengan syariat, untuk memutuskan hukum sesuai dengan syariat, dan yang kedua dalam menerapkannya. Maka kesalahannya ma'fu. Ingat, di sini hakim. Di sini siapa? Hakim yang punya hak untuk memberikan putusan. Li'annahu bighairi istita'atihi, karena itu di luar dari kemampuannya. Dia tidak mampu. Dia sudah berupaya, sudah berusaha, ternyata salah. Berarti itu di luar kemampuan dia. Wal adlu ka ghairihi mu'allakun bil istita'ah, dan keadilan itu sebagaimana perkara yang lain selain pada hukum atau memberikan hukuman, ini mu'allak terkait dengan istita'ah, dengan kemampuan, sebagaimana syariat Islam perkara-perkara yang diwajibkan ini semuanya berkaitan dengan apa? Kemampuan. Wabil munasabah, di sini mungkin perlu kita ingatkan di sini untuk kita semua bersungguh-sungguh di dalam menerapkan hukum ini bagi kita sebagai pengelola, sebagai pengurus, sebagai guru, sebagai musrif ataupun musrifah, hendaknya bersungguh-sungguh dalam menerapkan tata tertib sesuai dengan tata tertib yang sudah dibuat. Seumpama dalam masalah tidur berkaitan dengan santri kita di keluarga kita, harus diterapkan. Ini aturannya harus dipisah. Ya, harus dipisah. Santri harus tahu ini peraturan. Kalau sesuai dan mentaati peraturan, dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Kenapa? Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau menentang, protes, tidur saja kok diatur-atur, sudah gede-gede, bisa cari tempat sendiri, tidak senang dengan tata tertib aturan yang telah ditentukan, berarti dia berbuat maksiat, menentang tata tertib, menentang keputusan musyawarah, dan menentang orang yang telah membimbingnya. Dan itu maksiat. Dan maksiat mengakibatkan dosa. Maka di sini para pengelola, para guru, musrif dan musrifah harus ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menerapkan hukum. Seperti Mas Rahmat, Mas Yusuf, terapkan hukum sebagaimana tata tertib yang ada. Demikian juga di Banat, terapkan tata tertib yang ada sebagaimana yang sudah kita sepakati. Kalau ada yang begini dan begitu, tulis nama. Ya, nanti tolong ditulis. Ini diatur tidak mau, tulis namanya. Serahkan. Biar kita musyawarahkan dengan orang tuanya. Ini anak seperti ini. Bagaimana ini? Karena kita di sini hanya membantu orang tua untuk membimbing dan mendidik. Kalau tidak mau, ya sudah. Orang tua mengizinkan, sudah terserah. Ya, kita akan melakukan. sesuatu yang menjadi hak dan wewenang kita. Jadi santri harus tahu, santri banin dan banat harus tahu bahwa pengelola dan ustadz di sini itu bekerja sama dengan orang tua. Kita melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diamanahkan oleh orang tua antum semua di sini. Sehingga antum juga harus ta'awun, bantu-membantu. Kalau diatur, gembiralah, senanglah. Kenapa? Masih ada yang mengatur. Supaya semuanya menjadi baik. Demikian juga seandainya di sana ada yang dalam tata tertib, kalau ngomong, ngomong yang bagus, yang baik. Oh, ini ada yang ngomong jelek, diingatkan tidak mau, tulis nama. Dan nanti diumumkan dalam taklim, si fulan demikian dan demikian, fulanah demikian dan demikian. Untuk apa diberi seperti itu? Biar semuanya menjadi baik. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan peraturan. Semuanya untuk kebaikan kita semua. Bukan berarti di sini pengurus ustadz itu semaunya, tidak. Itu semua untuk kebaikan para santri. Antum sekarang belajar, diatur. Dan nanti suatu saat kalian akan menjadi orang yang diserai. Punya tugas dan punya kewajiban untuk mengatur. Iya kalau saya di pondok sini. Apa antum itu tidak akan, kalau gede-gede-gede, mungkinkah untuk berkeluarga? Mungkinkah nanti punya anak? Punya tidak kewajiban terhadap istri dan anak? Untuk mengatur istri dan anak? Sama. Makanya sekarang belajar, nanti kalian akan menjadi apa? Orang yang bertanggung jawab. Bisa mungkin mengajar, bisa mungkin memimpin, dan seterusnya. Maka di sini kita saling membantu. Ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi pengurus, ada yang menjadi musrif, ada yang menjadi musrifah. Itu semua dalam rangka ta'awun. Ada pula yang menjadi santri atau santriwati, ya ta'awun. Kalau diatur, jazakumullah khair, saya diberi aturan, sehingga dengan aturan menjadi baik. Ya. Waktunya tidur, belum tidur, tulis siapa yang belum tidur. Ya. Biar nanti diumumkan atau dimusyawarahkan, barangkali mendapatkan hukuman. Ya, semuanya melaksanakan tugas kita masing-masing. Ya, maka di sini ketika Mas Rahmat masih pulang, Mas Yusuf yang mewakili. Jadi kalau Mas Yusuf ini memberikan tata tertib, menyampaikan tata tertib, antum taati. Di banat juga seperti itu. Di banat ada yang menunggu, ada yang mengatur, taati. Jangan kemudian malah marah-marah diatur. Ini anak sama bapak sama saja. Marah. Kalau dibanat ya, ini anak sama ibu sama saja. Marah sukanya. Ya kebetulan kan, saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Iya. Kayak pondok IDW gitu ya. Jangan sampai difahami seperti ini dalam rangka ta'awun. Biar semuanya baik, teratur. Antum belajar menjadi lebih baik. Karena keadaan tenang, keadaan baik, bisa belajar dengan baik. Ya. Kembali kita di sini perlu ijtihad, perlu bersungguh-sungguh untuk menerapkan tata tertib. Sebagaimana hakim itu bersungguh-sungguh untuk menerapkan hukum, praktek dalam lapangan, bukan sekedar teori. Ya, untuk kelas 9 nanti Abbas yang menjadi ketua kelas. Kalau ada apa-apa nanti Abbas yang dipanggil. Kenapa ini anak buahnya kok demikian, masih ribut waktu gini. Untuk kelas 8 dan kelas 7 ya, nanti Khalid yang bertanggung jawab. Ya. Sama ketua kelas tahu, antum semua sudah tahu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa di antara prinsipnya? Mentaati pemimpin. Iya toh? Lah, pemimpin kelas antum taati. Ya. Pemimpin pondok, musyrif dan musyrifah antum taati. Itu untuk kebaikan kalian para santri. Ini untuk kebaikan kita semua. Demikian juga di kalangan ikhwah secara umum. Ini satu prinsip yang harus kita yakini. Bukan sekedar diyakini, tapi harus dipraktekkan, harus diamalkan. Karena kata beliau apa? Ijtihad di dalam menerapkan hukum. Bukan sekedar teori, tapi tanpa praktek. Taat-taat pemimpin, taat pemimpin. Diatur malah tidak mau. Itu teori iya, tapi praktek jauh dari apa? Teori dan keyakinan. Semoga ini mengingatkan kepada saya sendiri, demikian juga kepada pengurus dan kepada ikhwah seluruhnya, akhwat seluruhnya, semua yang kesini tahu ada anak seperti ini dia salah, ingatkan ya, tolong diingatkan. Kalau ada anak, sebagaimana sudah sering saya ingatkan dari dulu, anak ini waktu ini kok belum tidur, tolong diingatkan. Saya kan bukan pengurus, saya kan hadisnya jelas, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkar, rubahlah. Kalau antum kesini tahu ini ada yang berbuat salah, main di kebun orang, ingatkan. Tidak perlu menunggu pengurus. Demikian juga di banat, kalau ada umahat yang tahu atau akhwat yang tahu, taklim, loh ini kok anak-anak demikian, waktunya mandi belum mandi, atau waktunya belajar malah ngerumpi, atau waktunya makan malah malas-malasan, tidak segera membersihkan, ingatkan. Ya, ini dalam rangka apa? Ta'awun alal birri wa taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Wal'afu minkum. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah subhanahu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.